وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan درس kita pada fikih ميسر. Kita masih dalam pembahasan udzur-udzur yang dengannya seseorang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama yang telah kita bahas, al-marad, sakit dan usia tua. Kemudian yang kedua, as-safar. Baik, kita akan masuk pembahasan yang kedua. Udzur yang kedua yang dengannya seorang dibolehkan untuk berbuka adalah qala syekh qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala as-safar al-thani as-safar fayubahu lil-musafiri al-fitru fi ramadhan. Maka seorang musafir boleh untuk berbuka di bulan Ramadan. Wajib alaihi al-qada, tetapi wajib bagi dia untuk mengqada, mengganti hari yang mana dia berbuka di saat safarnya tersebut. Liqaulihi ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar di antara kalian, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Wa qawluhu ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Semakna dengan ayat yang pertama. Maka ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa safar itu merupakan udzur di antara udzur yang dengannya seorang dibolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Adapun dalil dari as-sunnah, maka hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di sini, wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anis siyami fis safar, qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Dan juga sabda beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya tentang berpuasa di saat safar, maka beliau menjawab, in syi'ta fasum. Jika kamu menghendaki, jika kamu berkehendak untuk berpuasa, maka puasalah. Wa in syi'ta fa'aftir. Dan jika kamu berkehendak untuk tidak berpuasa, maka berbukalah. Bebas diberi keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa safar itu merupakan udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaja ila Makkah, dan dahulu beliau alaihi salatu wassalam pernah keluar safar menuju kota Makkah dalam keadaan beliau sha'iman fi Ramadan. Falamma balagha al-Kadid, ketika beliau dalam perjalanan safar telah sampai pada sebuah tempat yang disebut Kadid, aftara, maka beliau berbuka, membatalkan puasanya di saat safar beliau. Fa aftara an-nas, sehingga manusia pun ikut berbuka bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Maka inilah dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang udzur as-safar. Kemudian Syekh melanjutkan sebuah permasalahan, yaitu tentang berapa jarak tempuh sehingga seseorang itu disebut sebagai musafir yang dengannya dia boleh untuk tidak berpuasa, yang dengannya dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berapakah jarak tempuh yang harus dia lalui saat safarnya sehingga dia mendapat keringanan untuk tidak berbuka? Berapakah jaraknya? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Dan pendapat Syekh di sini, beliau mengatakan, "Wa yubahu al-fitru fi as-safari at-tawili." dibolehkan al-fitr berbuka dalam safar yang apa? Dalam safar yang panjang. Safar yang jauh. Alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Yang mana? Dalam safar yang jauh itu dibolehkan padanya mengqasar salat. Jadi kapan seseorang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Sejauh apa jarak tempuh safar yang harus dia lalui? Pendapat jumhur ulama bahwa jarak tempuh sehingga seorang itu boleh mengambil mendapat keringanan adalah safar yang panjang, yang dengannya dia juga boleh untuk mengqasar salat. Apa maksudnya mengqasar salat? Mempersingkat jumlah rakaat salat pada rakaat yang pada 4 rakaat salat yang wajib yang berjumlah 4 rakaat orang musafir, dia boleh untuk mengqasar, menjadikannya menjadi 2 rakaat sebagai keringanan untuk dia. Maka pada safar yang dengannya seorang dibolehkan untuk mengqasar salat, maka di safar itu pula lah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa atau berbuka di siang hari bulan Ramadan. Wa huwa ma yaqdiru. Dan safar yang jauh itu adalah ma yaqdiru bi 84 milan. Sekitar 48 mil. 48 mil. Ai berapa? Berapa kilo? Jarak 48 mil. Beliau jelaskan ai hawali 80 kilometeran. Kurang lebih 80 kilometer. Kurang lebih 80 kilometer. Sehingga safar yang jarak tempuhnya itu sampai 80 kilo, maka ini menurut pendapat sebagian ulama, menurut pendapat jumhur ulama, safar inilah yang dengannya seorang itu boleh berbuka. Maka jika kurang dari 80 kilo, kurang dari 48 mil, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil keringanan dalam safarnya tersebut. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh al-muhaqqiqin seperti Ibnu Qudamah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, bahwa jarak tempuh safar itu tidak ditentukan dengan bilangan, tidak ditentukan dengan ukuran tertentu. Jadi dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan adat setempat. Jika mereka menganggap bahwa perjalanan antara kota ini sampai kota tertentu itu adalah perjalanan safar, walaupun jaraknya lebih atau kurang dari 80 kilo, jika urf kebiasaan daerah menganggapnya itu adalah perjalanan safar, maka disinilah dia disebut sebagai musafir, dan dia termasuk orang yang safar, dikategorikan sebagai seorang musafir, boleh bagi dia mengambil keringanan-keringanan yang terdapat pada orang yang safar. Boleh untuk berbuka, boleh mengqasar salat, dan seterusnya. Inilah pendapat yang rajih, inilah pendapat yang lebih kuat, dikarenakan tidak ada dalil yang jelas yang menentukan batas safar itu harus sekian. Sehingga secara keumuman Rasul tidak menentukan jarak safar itu harus sekian dan sekian. Maka ini jarak safar itu dikembalikan kepada urf. Jika syariat tidak menentukan ukuran tertentu, maka kaidahnya adalah dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan orang-orang setempat. Tapi inilah safar yang dengannya seorang itu boleh untuk berbuka adalah seluruh perjalanan safar yang teranggap itu sebagai perjalanan safar, maka dia boleh baginya untuk berbuka dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Qala was-safarul mubihu lil fitr. Di sini Syekh memberikan faedah sebuah permasalahan yang lain Kata beliau, wassafar, dan safar yang dibolehkan untuk berbuka fi Ramadan, safar yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan, huwa safarul mubah, adalah safar yang mubah, bukan safar maksiat. Seseorang misalnya, jika dia memiliki niat safar untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk melakukan perbuatan yang mungkar, berangkat safar misalnya untuk menyaksikan perkara yang mungkar atau untuk berbuat maksiat, maka safar ini tidak boleh dia, bagi dia untuk mengambil keringanan dalam safar tersebut, karena ini safar maksiat. Sehingga safar apakah yang dibolehkan seorang itu untuk berbuka? Pendapat jumhurul ulama bahwa safar yang dengannya seorang itu boleh untuk berbuka adalah safar yang mubah. Apa itu safar yang mubah? Baik itu safar yang wajib atau safar yang sunnah atau safar yang tidak terkandung padanya maksiat. Seperti safar untuk umrah, untuk haji, safar yang wajib, atau safar untuk thalabul ilm, atau safar untuk melakukan keperluan tertentu, safar untuk ziarah, safar untuk menyambung silaturahim, ini semua mubah. Mubah itu termasuk yang sunnah dan yang wajib, selamat bukan pada perkara maksiat. Tetapi jika itu safar pada maksiat, maka para ulama menjelaskan tidak boleh bagi dia untuk mengambil keringanan dalam safar ini. Ini pendapat jumhurul ulama. Dan di sana ada pendapat yang kedua, bahwa tidak ada ketentuan atau tidak ada persyaratan dalam safar itu harus pada safar yang mubah. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa safar itu seluruh safar, tidak ada kekhususan apakah itu safar mubah atau safar maksiat, seseorang boleh berbuka atau boleh mengambil keringanan. Sehingga seluruh safar boleh bagi dia untuk mengambil keringanan, baik itu dalam safar maksiatnya atau safar yang bukan dalam perkara maksiat. Kenapa? Dikarenakan safar maksiat itu tidak ada sangkutannya dengan permasalahan safar dia. Jadi tidak ada sangkutannya dengan safar dia. Itu niat dia adalah niat yang jelek, sehingga dia mendapat dosa atas niatnya tersebut. Adapun safar, maka itu selama terkategorikan sebagai seorang musafir, boleh bagi dia untuk mengambil keringanan dalam safarnya. Dikarenakan hadis-hadis dan juga ayat-ayat mengitlakkan bahwa seluruh safar itu tidak dikhususkan bahwa itu hanya pada safar yang mubah. Inilah pendapat yang kedua. Juga ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang lebih dekat. Sehingga seluruh safar itu, baik safar maksiat atau safar yang mubah, seorang boleh untuk mengambil keringanan dalam safarnya. Adapun terkait maksiat yang dia lakukan, maka itu dosa dan tidak mempengaruhi safar dia. Tidak mempengaruhi safar dia. Safarnya tetap boleh bagi dia untuk mengambil keringanan. Adapun pendapat jumhur, maka mereka mengatakan safar maksiat itu tidak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah mafsadah. Sehingga dalam rangka meminimalkan mafsadah, jumhur berpendapat tidak boleh seseorang itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan dalam safarnya. Sehingga ketika dia ingin melakukan safar maksiat dan ingin berbuka, kita katakan tidak boleh berbuka. Berhenti dari safar ini, gantilah niatnya menjadi safar yang bukan maksiat. Rubah niatmu, dengan itu baru kamu boleh berbuka. Pendapat jumhur. Dan ini juga pendapat jumhur, ini pendapat yang lebih berhati-hati. Maka tidak mengapa kita mengatakan bahwa orang yang memiliki tujuan dalam safarnya adalah untuk bermaksiat, maka kita katakan padanya tidak boleh untuk mengambil keringanan dalam safar dia, karena dia untuk melakukan maksiat. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ada pendapat yang kuat, maka yang sesuai dengan dalil, maka pendapat yang kedua. Ada pendapat yang lebih berhati-hati, maka pendapat yang pertama adalah yang pendapat yang dipegang oleh jumhur. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meminimalkan mafsadah yang akan dia lakukan. Kita lanjutkan. Qala fa in kana safaru ma'siyah, maka jika itu safar yang dia lakukan adalah safar untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh untuk mengambil keringanan dan berbuka. Au safaran yuradu bihi at-tahayula 'ala al-fitri, atau seorang yang safar dengan tujuan mencari tipu muslihat, tahayul, mengakal-ngakali supaya dia bisa berbuat perbuatan yang haram. Ini namanya tahayul. Maka seorang yang safar tujuannya adalah untuk melakukan pengakalan terhadap kewajiban puasa. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berbuka. Lagi malas untuk berpuasa, wah berat saya sekarang untuk berpuasa, padahal tidak ada udzur bagi dia, sehingga dia gimana caranya biar saya tidak berpuasa? Caranya dia, ya sudah kalau begitu saya safar. Niatannya apa dari awal? Niatannya adalah untuk mengakali supaya dia bisa melakukan al-fitr, supaya dia bisa berbuka. Ini adalah at-tahayul. Bukan maksiat, niatnya dia bukan untuk safar dalam rangka melakukan perkara yang maksiat. Misalnya dia safar untuk melakukan perbuatan atau untuk merampok, untuk mencuri, atau untuk menyaksikan perkara yang haram. Bukan itu tujuan dia, tapi tujuannya tidak lain adalah untuk berbuka. Tujuannya untuk apa? Berbuka, sehingga dia lepas dari kewajiban as-saum. Inilah at-tahayul. Sesuatu yang diharamkan, gimana dia mencari akal, mencari tipu muslihat, supaya apa? Supaya perkara yang haram ini bagi dia menjadi tidak haram. Maka orang ini lam yubah lahul fitru bihadha safar, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuka dengan safar yang seperti ini. Tidak boleh bagi dia berbuka dengan safar yang seperti ini. Karena para ulama menyebutkan tentang sebuah permasalahan, dan ini merupakan kaidah, bahwa at-tahayul ala muharram la yazidul muharram illa hurmah, illa hurmatan. At-tahayulu ala muharramin la yazidul muharramu illa hurmatan. Mencari cara untuk melakukan perkara yang haram itu tidaklah menambah perkara yang haram tersebut, kecuali adalah keharaman yang lebih besar. Mencari cara untuk melakukan perkara yang haram, al-fitr haram. Tidak boleh seorang yang mampu untuk berpuasa, tidak boleh dia berbuka tanpa ada udzur. Sehingga seorang yang mencari akal, mencari cara supaya dia bisa melakukan perbuatan yang haram ini, itu tidak merubah perkara yang haram itu menjadi suatu yang halal. Bahkan apa? Bahkan suatu yang haram itu menjadi lebih besar keharamannya. Fattahayul ala muharram la yazidul muharram illa hurmah. Menipu muslihat, mencari cara supaya dia untuk bisa melakukan perkara yang haram, itu tidak menjadikan perkara yang haram halal, bahkan menambah perkara yang haram itu menjadi lebih besar keharamannya. Sehingga seorang yang keluar untuk safar tidak ada tujuan yang lain kecuali apa? Kecuali dia ingin berbuka. Maka dia hakikatnya adalah mencari cara supaya dia bisa berbuat perkara yang haram. Sehingga ini tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Juga ini disebutkan contoh pula dalam permasalahan ini seperti seorang yang baru menikah di bulan Ramadan. Baru menikah di bulan Ramadan. Hari-hari pertama dalam pernikahannya. Dia, pasangan kedua mempelai ini, mereka memiliki rencana. Atau mereka ingin untuk tidak tertahan dengan puasa ini. Ingin melakukan bersenang, mereka ingin bersenang-senang sehingga tidak tertahan dengan puasa. Apa yang mereka lakukan? Ya sudah, kita safar saja supaya kita bebas, tidak terkena kewajiban as-shaum. Jika ini tujuan dia, maka kita katakan tidak boleh. Tidak boleh untuk berbuka. Tetapi jika dia memiliki tujuan lain, seperti memiliki kepentingan untuk safar dengan keluarganya, maka itu adalah safar yang diperbolehkan. Adapun jika tidak ada tujuannya kecuali untuk berbuka, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ini merupakan at-tahayul, mencari tipu muslihat supaya dia melakukan perkara yang haram. Tidak boleh. Menambah perkara yang haram tersebut semakin haram. Dan ini berbeda dengan macam yang pertama tadi, orang yang safar tujuannya maksiat. Orang yang safar tujuannya maksiat berbeda dengan orang yang tadi. Berbeda orang yang mencari cara untuk bisa berbuka. Berbeda. Kenapa? Orang yang safar untuk perkara yang haram, dia tidak ada niatan untuk mencari cara untuk berbuka. Tidak ada. Tetapi tujuan dia apa? Untuk melakukan perkara yang haram. Itu safar untuk maksiat. Ini pendapat yang kuat atau pendapat yang rajih, bahwa dia tetap boleh untuk mengambil keringanan. Tetapi jika ingin berhati-hati, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil keringanan, karena safar dia maksiat. Yang kedua, dia tidak memiliki tujuan dalam safarnya untuk melakukan apa-apa. Tujuannya apa? Hanya untuk berbuka, hanya untuk melakukan al-fitr, padahal tanpa ada udzur. Maka ini terlarang. Qalu, kita lanjutkan. Qalu wa in shama al-musafiru shahha shaumuhu wa ajza'ahu. Dan jika seorang musafir itu berpuasa dalam safarnya, maka sah puasa dia dan diterima. Li hadis Anas radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya mu'alif di sini ingin menjelaskan, bukan berarti bahwa orang yang safar itu dia harus berbuka dan tidak boleh berpuasa, tidak. Kata beliau, orang yang safar dan dia ingin tetap berpuasa dalam safarnya boleh dan sah. Di hadis Anas radhiyallahu an, dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im. Maka kami pun, sebagian kami berbuka dan sebagian kami melanjutkan puasanya dalam safar. Dalam safar kami bersama Rasul. Maka kata Anas, falam ya'ib as-sha'im, orang-orang yang melanjutkan puasanya dalam safarnya tidak mencela orang yang berbuka di antara kami. Walal muftir, tidak pula orang yang berbuka itu mencela orang-orang yang melanjutkan puasanya. Menunjukkan boleh. Dan ini terjadi di zaman Rasul SAW, di zaman turunnya wahyu, maka seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup, itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Kalau seandainya itu terlarang, maka tentu pasti wahyu itu akan turun menegur Rasul SAW. Walakin bisyarat, beliau melanjutkan. Jadi boleh seorang musafir itu tetap berpuasa di saat safarnya, tetapi dengan syarat alla yashqa alaihi shaum, jangan sampai puasa itu memberatkan dirinya di saat safarnya tersebut. Dengan syarat puasa itu tidak memberatkan dirinya di saat safar. Fa in shaqa alaihi, maka jika seseorang itu terbebani ketika safar untuk berpuasa, aw adarra bih, atau bahkan puasa dia itu memudaratkannya, fal fitru fi haqqihi afdal. Maka di sini berbuka itu lebih hak, lebih afdal untuk dia. Akhdan bir rukhsah, dalam rangka mengambil keringanan, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menjelaskan, seorang musafir jika dia mengalami keberatan dalam safarnya untuk terus berpuasa atau bahkan sampai bisa memudaratkan dia, kata beliau, yang lebih utama adalah untuk berbuka, karena ini mengambil keringanan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada hamba-hamba yang Allah senang keringanannya itu untuk dilaksanakan. Dan juga di antara hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang itu memaksakan diri untuk terus berpuasa di saat safar yang memberatkan adalah hadis Rasulullah SAW, li'anna Nabi SAW ra'a fis safari rajulan. Suatu ketika Nabi SAW safar, dan beliau melihat ada seorang yang bersama beliau dalam safarnya tetap melanjutkan puasanya. Qad dhullila 'alaihi min shiddatil har. Padahal matahari itu telah betul-betul menyengat, membakar betul-betul sangat panas. Wa tajamma'a an-nasu hawlah, sehingga orang-orang pun mengerumuni dia. Saking dia betul-betul kepayahan, tidak kuat untuk bergerak, sampai orang-orang itu mengerumuninya. Maka dikabarkan berita ini kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun menjawab, laisa minal birri asyamu fis safar. Ketika beliau mendengar peristiwa ada orang yang masih tetap melanjutkan saumnya di saat safar yang betul-betul memberatkan dirinya, maka beliau mengatakan, bukan termasuk kebaikan puasa di saat safar. Jadi maksudnya di sini bukan termasuk kebaikan puasa di saat safar ini tidak secara umum. Maksudnya adalah bagi orang yang kondisinya seperti ini, tidak ada kebaikan pada dia tetap melanjutkan puasa dia, padahal dia adalah seorang musafir yang betul-betul keberatan untuk berpuasa. Kesimpulannya dari permasalahan ini bahwa al-musafir itu terbagi menjadi 3 macam. Al-musafir terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, seorang musafir yang jika dia berpuasa dalam safarnya itu akan mendapatkan madarat atau akan merasakan masyaqqah, keberatan yang sangat berat untuk dia dalam safarnya. Seorang yang puasa dalam safar dan dia mendapatkan madarat atau keberatan yang betul-betul berat untuk berpuasa di safarnya. Ini keadaan yang pertama, seorang yang safar dan dia mengalami keberatan untuk berpuasa atau bahkan bisa mendatangkan madarat di saat puasa dia di safar yang meletihkan ini. Maka dalam keadaan yang pertama ini tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Tidak boleh bagi dia untuk berpuasa, bahkan hukumnya haram bagi dia untuk berpuasa. Apa dalilnya? Yang pertama, dikarenakan ini menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Dan yang kedua adalah dalil hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika para sahabat safar bersama Rasulullah SAW di hari yang amat terik, dan di mana para sahabat dan juga Rasulullah SAW betul-betul merasa berat melanjutkan puasa mereka, sehingga Nabi SAW pun meminta untuk diambilkan air dan beliau berbuka di safarnya. Kemudian para sahabat yang ada di sekitar beliau pun berbuka. Kemudian sebagian sahabat melaporkan bahwa di sana ada beberapa orang yang tidak mau berbuka dalam safar yang betul-betul memberatkan ini. Mereka tetap melanjutkan puasanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Ula'ikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka orang-orang yang telah berbuat maksiat. Kenapa? Dikarenakan safar yang sedang mereka alami ini safar yang berat, yang menyusahkan mereka untuk tetap melanjutkan puasanya, sehingga jika dalam keadaan yang seperti ini betul-betul memberatkan mereka untuk tetap terus berpuasa dan mereka terus berpuasa, ini adalah perbuatan yang maksiat, kata Rasul. Ulaika al-usah, orang-orang itu telah melakukan perbuatan maksiat. Sehingga keadaan yang pertama ini tidak boleh bagi seorang yang mengalami keadaan yang seperti ini untuk puasa dalam safarnya. Yang kedua, seorang yang berpuasa dalam safarnya dan dia mendapati keberatan, namun keberatan tersebut tidak terlalu berat. Keberatan, kesusahan yang dia dapatkan di saat puasa dalam safarnya ini tidak terlalu berat dan tidak memudaratkan dia. Ya, dia di saat safar berpuasa dan dia merasa ada keberatan, tetapi tidak sangat berat, tidak seperti keadaan yang pertama. Keberatan itu tidak sangat berat, keberatan yang biasa. Maka di sini yang lebih utama bagi dia adalah untuk berbuka. Yang lebih utama adalah untuk berbuka. Boleh bagi dia untuk melanjutkan puasanya, tetapi dia telah melakukan perkara yang makruh. Dan yang lebih utama bagi dia untuk berbuka, tidak sampai pada tingkatan haram, karena masyakoh yang dia dapat di sini tidak terlalu berat. Masyakoh yang masih bisa dia atasi. Maka di sini makruh bagi dia, dan yang lebih utama tentunya untuk berbuka. Yang ketiga, seorang yang tidak mendapati keberatan sama sekali dalam safarnya. Seorang yang tidak mendapati keberatan sama sekali untuk berpuasa di saat safar. Untuk berpuasa di saat safar. Maka mana yang lebih utama bagi dia? Apakah untuk tetap berpuasa atau berbuka? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih adalah yang lebih utama bagi dia adalah yang termudah untuk dia, yang termudah untuknya. Jika seseorang tetap berpuasa di saat safar dan dia tidak mengalami kesusahan dan kepayahan ataupun keberatan sama sekali, maka mana yang lebih utama, apakah dia tetap berpuasa atau berbuka? Jawabannya yang lebih mudah. Dilihat mana yang lebih mudah untuk dia, maka lakukanlah yang termudah. Lakukanlah yang termudah. Allah berfirman setelah Allah mewajibkan tentang permasalahan as-shaum ini, di akhir ayat berikutnya Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, atau di akhir ayat syahrul Ramadan, beliau mengatakan, yuridullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian al-yusr, keringanan, dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Maka yang termudah itulah yang lebih utama bagi orang yang dalam keadaan seperti ini. Contohnya, seseorang misalnya, jika dia dalam keadaan yang ketiga ini, dia tidak mengalami keberatan sama sekali dalam safarnya. Jika dia berbuka misalnya, jika dia berbuka di saat Ramadan, maka akan menyusahkan bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain. Dia susah untuk mengqadha, nanti akan berat bagi dia untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Maka di sini yang termudah bagi dia adalah untuk berpuasa, maka itu yang lebih utama. Seperti misalnya seorang yang pekerjaannya safar, supir, yang susah bagi dia jika untuk berpuasa di luar bulan Ramadan, dan dia tidak ada masyakkah dalam berpuasa di saat safar di bulan Ramadan tersebut. Maka di sini yang lebih utama bagi dia misalnya untuk berpuasa, maka itulah yang lebih utama. Atau misalnya seorang safar ke suatu daerah yang panas, dia safar ke suatu daerah yang panas, yang sedang musim panas di situ. Di sini dia merasa yang lebih ringan bagi dia untuk berbuka di daerah yang panas ini. Maka itulah yang lebih utama. Tetapi sebaliknya, misalnya dia safar ke daerah yang dingin, dan dia tidak berat untuk berpuasa di daerah yang dingin yang sedang dia safar tersebut. Maka di sini yang lebih utama adalah yang termudah. Di daerah yang dingin misalnya dia tidak minum, itu tidak membuat dia haus. Daerahnya dingin, mudah bagi dia untuk berpuasa. Bahkan itu lebih ringan bagi dia daripada dia tidak berpuasa. Maka ini yang lebih utama. Maka dia lebih utama berbuka, maka tidak mengapa. Ini jika keadaan yang ketiga. Inilah tiga keadaan orang yang musafir. Yang pertama tadi, jika dia mendapat masyakoh yang berat atau bahkan memudaratkannya, maka tidak boleh bagi dia untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya. Yang kedua, yaitu dia mendapatkan masyakoh tetapi tidak sampai tingkatan berat seperti yang keadaan pertama, maka dia makruh, tapi dia sah jika dia berpuasa, hanya saja makruh. Dan yang utama adalah untuk berbuka, mengambil keringanan. Dan yang terakhir adalah keadaan yang ketiga, yaitu tidak memberatkan sama sekali dalam berpuasa. Maka di sini yang lebih utama adalah untuk mengambil yang termudah baginya. Permasalahan yang terakhir tentang as-safar, apakah seorang musafir boleh berbuka di saat dia masih di rumahnya dan belum berangkat safar? Dia masih di rumah, masih di kampungnya, belum berangkat safar, masih berencana untuk berangkat safar, apakah dia boleh untuk berbuka dan tidak berpuasa di hari itu? Pendapat yang rajih, pendapat yang sahih adalah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi dia untuk berbuka selama dia masih di daerah atau selama dia masih di rumahnya dan belum berangkat safar, dan belum berangkat keluar dari daerahnya untuk berjalan safar. Kenapa? Karena status dia bukan musafir, status dia sekarang masih mukim. Dia hanya orang yang berniat untuk safar, bukan seorang musafir. Dia sekarang statusnya masih mukim, tidak boleh berbuka, tetap harus berpuasa. Nanti ketika sudah berangkat, baru saat itu dia dikatakan sebagai seorang musafir. Adapun orang yang masih di rumah, masih belum berangkat, masih nanti siang berangkatnya, maka di pagi hari dia masih di rumah, masih berniat nanti siang akan safar. Maka di sini di pagi hari dia tidak boleh untuk berbuka terlebih dahulu, karena dia masih mukim, karena dia masih mukim, belum musafir. Sampai kapan dia dikategorikan sebagai musafir? Sampai ketika dia telah berangkat keluar rumah dan telah keluar dari kampungnya, telah keluar dari daerahnya, maka itu sudah teranggap sebagai musafir. Dan tidak dipersyaratkan, apakah dipersyaratkan harus menempuh perjalanan jauh dulu sampai 80 kilo baru boleh bagi dia untuk berbuka? Tidak. Selama dia sudah keluar rumah dan sudah keluar dari kampungnya, sudah tidak melihat lagi, kata para ulama, sudah tidak melihat lagi perumahan-perumahan di kampungnya, sudah berangkat maksudnya, sudah berangkat, walaupun dia masih di daerah tersebut, tapi dia sudah keluar dalam perjalanan safar, maka di sini sudah teranggap sebagai musafir. Boleh bagi dia untuk berbuka, boleh bagi dia di sini untuk berbuka. Adapun jika dia masih di rumah dan belum berangkat, maka dia masih berniat untuk safar dan dia bukan musafir. Dan yang mendapat keringanan adalah orang yang musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Lihat ayat ini, aw ala safar, atau dia dalam keadaan safar, atau dia dalam keadaan safar. Orang yang masih di rumah, masih berencana untuk safar, bukan orang yang dalam keadaan safar, masih berniat berencana untuk safar, maka dia belum boleh untuk berbuka sampai dia berangkat dan melakukan perjalanan safar tersebut. Baru saat itu boleh bagi dia untuk berbuka di bulan Ramadan, tentunya dengan mengganti hari yang dia berbuka tersebut di hari yang lain. Tapi itulah udzur yang kedua, yang dengannya seorang diberikan keringanan untuk berbuka di bulan Ramadan. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.